Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syaral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan. Setelah kemarin kita mulai memasuki al-martabah ats-tsaniyah, tingkatan kedua dari agama ini, yaitu tingkatan iman. Dan sudah dijelaskan bahwasanya iman itu bercabang-cabang. Cabang keimanan yang paling tinggi adalah ucapan atau kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Adapun cabang atau tingkatan iman yang paling rendahnya adalah imatatul adza anit tariq, membuang atau menyingkirkan gangguan dari jalan yang dilalui oleh manusia, baik gangguan berupa duri, bebatuan dan sebagainya yang bisa mengganggu para pengguna jalan. Dan al-haya, rasa malu, merupakan cabang dari keimanan. Sekarang kita akan memasuki penjelasan berikutnya tentang arkanul iman. Qala al-muallifu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, wa arkanuhu sittatun. Wa arkanuhu ay wa arkanul iman, dan rukun-rukun keimanan itu ada enam. Antu'mina billahi, yaitu beriman kepada Allah. Engkau beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, beriman kepada para malaikatnya. Wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya. Wa rusulihi, kepada para rasul. Wal yaumil akhir, dan juga beriman kepada hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, dan engkau beriman kepada al-qadar, takdir Allah subhanahu wa ta'ala, dengan tingkatan takdir yang sudah sempat kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Ada berapa tingkatan takdir? Maratibul qadar ada berapa? Ada empat. Itu al-ilm, al-kitabah, al-masyi'ah, wa al-khalq. Beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala, yang baik maupun yang buruk. Wa dalilu ala hadhil arkan as-sittah qawluhu ta'ala, dan dalil yang menunjukkan keenam rukun iman ini terdapat di dalam Al-Quran, walaupun disebutkan secara terpisah. Lima rukun yang pertama terkumpul dalam satu ayat. Adapun rukun yang terakhir, yaitu beriman kepada at-takdir, kepada qadar, itu disebutkan dalam ayat yang lain. Kelima rukun yang pertama disebutkan dalam ayat surat Al-Baqarah ayat yang ke-177. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu engkau menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur maupun barat. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Jadi di dalam ayat ini Allah menegaskan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu sekedar dengan menghadapkan wajah-wajah kita ke arah timur maupun barat. Bukanlah kebaikan itu adalah sekedar amalan-amalan yang zahir, ya, amalan-amalan yang nampak, dilihat kasat mata, ya. Akan tapi walakinnal birra, akan tapi kebaikan itu adalah man amana billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, wal malaikah, beriman kepada para malaikatnya, wal kitabi, beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, wan nabiyyin, dan juga beriman kepada para nabi dan rasul, ya. Ini adalah rukun dari keimanan, lima rukun yang pertama. Wa dalilul qadari qauluhu ta'ala. Adapun rukun yang terakhir, rukun yang keenam, disebutkan di dalam surat Al-Qamar ayat yang ke-49. Allah Ta'ala berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami, segala sesuatu kami ciptakan dengan qadar, itu dengan takdir, dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah mengetahui segala sesuatu sebelum diciptakan, dan Allah telah menulisnya di Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah berkehendak untuk menciptakannya, dan Allah ciptakan. Dan Allah ciptakan dengan mikdarnya, dengan waktu yang telah Allah tentukan. Kapan suatu sesuatu diciptakan itu, ya, berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kehendaknya. Bagaimana sesuatu diciptakan, bagaimana sifatnya, ya, bagaimana bentuknya, bagaimana ukurannya, itu semuanya telah ada di ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesuai dengan kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qala syarih Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, qawluhu an tu'mina billahi. Ucapan muallif an tu'mina billah, yaitu engkau beriman kepada Allah. Maka setelah ini Asy-Syarih akan menjelaskan kepada kita tentang konsekuensi-konsekuensi dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terdapat beberapa unsur padanya. Beliau sebutkan rahimahullahu ta'ala, wal imanu, al-imanu billahi yatadamman arba'ata umurin. Dan beriman kepada Allah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengandung empat hal, ya. Mengandung empat unsur. Al-awwalu, perkara yang pertama atau unsur yang pertama di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-imanu biwujudillahi ta'ala, beriman tentang wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman bahwasanya Allah itu mawujud, Allah itu ada, Allah itu ada sebelum segala sesuatu itu ada. Karena di antara nama-nama Allah adalah al-awwal, zat yang maha pertama, yang tidak ada sesuatu pun sebelum Allah, ya. Dan Allah ada sudah sejak dulu, ya. Dan Allah tidak ada permulaan, wujud Allah tidak ada permulaannya. Ini unsur yang pertama yang harus ada pada diri kita, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini unsur pertama di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, wa qad dalla ala wujudihi ta'ala al-fitratu wal-aqlu wasy-syar'u wal-his. Dan wujud Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah itu ada, itu telah ditunjukkan ya oleh fitrah, oleh fitrah yang ada pada setiap manusia. Karena setiap manusia Allah ciptakan dengan fitrahnya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang diciptakan, yang dilahirkan di muka bumi ini, dilahirkan di atas fitrah. Maka fitrah yang ada pada diri setiap manusia itu menunjukkan atau terdapat yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Fitrah manusia sudah diciptakan dalam keadaan dia mengakui bahwasanya Allah itu ada. Begitu juga keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, wujudullahi ta'ala, itu juga ditunjukkan dengan akal yang sehat. Wal aql, akal yang sehat akan mengakui bahwasanya Allah itu ada. Ya. Wasyara', begitu juga syariat. Ya. Syariat yang dimaksud adalah an-nusus asy-syar'iyyah. Nas-nas syar'i, baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasalam, juga menunjukkan bahwasanya Allah itu ada. Wal his, dan yang terakhir, dalil yang keempat tentang wujudullah adalah al-his, indra. Ya. Indra manusia itu juga menunjukkan bahwasanya Allah itu ada. Kita akan rinci satu persatu ya, dalil-dalil tentang wujudullah, tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dengan dalil fitrah. Dalil al-fitrah. Qala rahimahullahu ta'ala, amma dilalatul fitrati ala wujudihi. Adapun dalil yang pertama, dalil fitrah ya, yang ada pada setiap diri manusia tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, fa inna kulla makhluqin qad futira 'alal imani bi khaliqihi min ghairi sabqi tafkirin aw ta'limin. Karena sesungguhnya setiap makhluk, setiap yang diciptakan itu, baik dari kalangan jin maupun manusia, diciptakan dalam keadaan dia telah difitrahkan di dalam kalbunya keimanan tentang adanya al-khaliq, tentang adanya pencipta. Min ghairi sabqi tafkirin aw ta'limin, tanpa harus bersusah payah untuk ya menelitinya, atau tanpa untuk bersusah payah untuk belajar ya, tanpa belajar pun, tanpa melakukan penelitian pun ya, tanpa berpikir terlalu panjang pun, setiap manusia, setiap makhluk sudah Allah karuniai fitrah untuk mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu capek-capek belajar, tidak perlu capek-capek untuk banyak berpikir. Allah sudah memberikan fitrah kepada setiap makhluk untuk mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la yansarif an muqtada hadhihi al-fitrah illa man tara'a ala qalbihi ma yusrifuhu anha. Dan tidak ada seorang pun yang akan berpaling dari fitrah ini, dari konsekuensi fitrah ini, kecuali orang-orang yang telah menimpa kalbunya sesuatu yang memalingkannya dari fitrah, yaitu hal-hal yang merusak fitrahnya. Tidak ada seorang pun dari kalangan manusia yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali yang fitrahnya telah rusak ya. Dan ini terjadi di orang-orang yang mulhidun ya, orang-orang ateis yang mengakui paham atau berpaham ateisme, tidak mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang seperti ini hakikatnya, kalau fitrahnya masih ada, dia akan mengingkari sebenarnya. Hatinya mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun zahirnya dia mengingkari. Atau memang fitrahnya sudah rusak. Fitrahnya sudah rusak, dirusak oleh berbagai macam syubhat, kerancuan-kerancuan berfikir. teori-teori yang rusak, doktrin-doktrin yang menyesatkan, ya, yang sehingga merusak fitrahnya. Adapun orang yang masih memiliki fitrah, fitrahnya masih bersih, masih selamat, maka dia tidak akan mungkin mengingkari wujudullah, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada satu makhluk pun yang dilahirkan di muka bumi ini illa yuladu 'alal fitrah, kecuali dia dilahirkan dalam keadaan memiliki fitrah. Ya, dalam keadaan memiliki fitrah. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah." Fitrah Allah yang telah Allah karuniakan, ya, kepada manusia, yang Allah fitrahkan manusia di atasnya, la tabdila li khalqillah, dan tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Artinya setiap ciptaan Allah, Allah karuniai fitrah, ya. Tinggal apakah dia bisa menjaga fitrahnya selamat ataukah malah rusak, ya, oleh berbagai macam syubhat dan doktrin-doktrin yang menyesatkan. Sehingga dalam hadis ini Ar-Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, tidaklah ada satu makhluk yang dilahirkan di muka bumi kecuali dia dilahirkan dalam keadaan memiliki fitrah. Fabawahu yuhawidanihi, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia beragama Yahudi, ya. Tidaklah setiap makhluk diciptakan, dilahirkan, kecuali dilahirkan di atas fitrah. Maksudnya fitrah, ya, mengakui keberadaan Allah, condong kepada tauhid, tidak menyukai hal-hal yang menyelisihi akhlak yang mulia. Seorang yang masih memiliki fitrah akan condong kepada tauhid dan berpaling dari kesyirikan. Nah, lalu bagaimana? Ternyata banyak orang-orang yang tidak mau untuk beragama tauhid, atau lebih memilih agama yang lain. Tidak mau memilih Islam, tapi lebih memilih Yahudi, atau lebih memilih Nasrani, atau lebih memilih agama Majusi. Maka sebabnya adalah disebutkan dalam hadis ini, fabawahu yuhawidanihi, maka orang tuanya lah yang telah merubah fitrahnya sehingga dia beragama Yahudi. Au yunassiranihi, atau orang tuanya lah yang telah merubah fitrahnya sehingga dia lebih memilih agama Nasrani, atau lebih memilih agama Majusi. Inilah, ya, sebab kenapa fitrah itu rusak, ya. Sebab kenapa fitrah itu berubah, yaitu karena sebab lingkungan. Karena sebab, ya, lingkungan yang tidak baik. Dan orang di sini disebutkan orang tua sebagai contoh saja, karena orang tua merupakan orang yang terdekat bagi seorang anak, ya. Adapun sebabnya bukan hanya orang tua, bisa jadi karena teman, pergaulan, dan sebagainya. Intinya fitrah itu bisa rusak, bisa berubah karena berbagai sebab yang menimpa orang tersebut. Taib. Yang berikutnya, wa amma dilalatul aqli ala wujudillahi ta'ala. Setelah selesai kita dari penjabaran tentang dalil fitrah akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, kita beralih kepada dilalatul aql, dalil akal sehat, ya, tentang wujudullahi ta'ala. Bahwasanya akal sehat itu akan mengakui bahwasanya Allah itu ada, Allah itu wujud. Qala rahimahullahu ta'ala, falianna hadhihi al-makhluqati sabiqaha wa lahiqaha la budda laha min khaliqin awjadaha id la yumkin an tujidu nafsuha bi nafsiha. Karena segala makhluk, seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, ya, sabiqaha wa lahiqaha, yang dulu maupun yang sekarang dan akan datang, la budda laha min khaliqin, pasti ada penciptanya. Aujadaha, pencipta yang telah menciptakannya, yang menciptakan segala sesuatu, segala makhluk yang ada di alam semesta ini. La idla yumkin antujidu nafsuha binafsiha, karena namanya makhluk itu dari kata khalaqa, ya, makhlukun, sesuatu yang diciptakan. Tidak mungkin sesuatu yang diciptakan itu menciptakan dirinya sendiri. Wala yumkin antujad sodafatan, dan tidak mungkin sebuah makhluk, ya, suatu makhluk jad sodafatan, maksudnya adalah kebetulan, yaitu tiba-tiba ada, tiba-tiba tidak mungkin bisa berbuat apa-apa, ya. Fakaifa yakunu khaliqan, apalagi dia menciptakan dirinya sendiri. Sesuatu yang tidak ada, ya tidak ada, ya, tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Sehingga tidak mungkin sesuatu yang tidak ada itu menciptakan dirinya sendiri, ya. Ini dalil aklinya, akal sehat. Akal sehat kita diarahkan dan dibimbing untuk naam mengakui bahwasanya di sana ada khaliq, ada pencipta. Wala yumkin antujidu atau antujadu sodafatan, dan tidak mungkin makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini ada begitu saja secara kebetulan. Kenapa? Li'anna kulla hadithin la budda lahu min muhdith, karena segala sesuatu yang ada itu harus ada yang mengadakan. Karena segala sesuatu yang ada di alam semesta ini dari para makhluk itu harus ada yang mengadakan, harus ada yang menciptakan. Wali anna wujudaha ala hadhan nizam al-badi' wa tanasuk al-muta'alif wal-irtibat al-multahim bainal asbabi wa musabbabatiha wa bainal kainat ba'duha ma'a ba'din yamna' man'an batan ayyakuna wujuduha sodafatan. Dan karena adanya segala sesuatu atau adanya seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, yang mana kita tahu, ya, di alam semesta ini ada berbagai macam makhluk yang menakjubkan, ya. Misalnya matahari, bulan, bintang, ya, yang beredar di langit dengan penuh keteraturan dan keharmonisan. Wat tanasuk al-muta'alif, keselarasan dan keharmonisan, ya. Wal irtibat al-multahim, dan keterkaitan yang terpadu antara sebab dan musabab. Wa bainal kainat ba'duha ma'a ba'din, ya, dan juga antara suatu makhluk dengan makhluk yang lain terjadi, ya, terjadi interaksi. Maka yang seperti itu, ya, kalau kita melihat penciptaan alam semesta ini, keteraturannya, keharmonisannya, keselarasannya, dan hal-hal yang menakjubkan yang ada di alam semesta ini, mencegah atau yamna'u man'an batan ayyakuna wujuduha sodafatan, tidak mungkin, ya, ada begitu saja secara kebetulan. Ini suatu yang tidak mungkin. Idil mawjud sodafatan laisa ala nizamin fi asli wujudi, karena sesuatu yang muncul secara kebetulan bukan karena diciptakan, ya. Sesuatu yang muncul karena kebetulan, tiba-tiba ada begitu saja, tentunya tidak mungkin dia naam menjadi sesuatu yang teratur, ya. Karena namanya sesuatu yang terjadi secara kebetulan, pastinya dia akan memiliki sifat yang tidak teratur. Fa kaifa yakunu muntaziman hala baqaihi wa tatawwurihi, maka bagaimana, ya, sesuatu yang ada secara tiba-tiba, yang tentunya sesuatu yang ada secara tiba-tiba dan kebetulan itu tidak memiliki keteraturan, maka bagaimana, ya, kemudian dia menjadi sesuatu yang teratur? Itu tidak mungkin, ya, tidak bisa diterima oleh akal sehat. Wa idza lam yumkin ain antujidu hadhil makhluqatu nafsuha binafsiha wala antujad sadafatan ta'ayyana ayyakuna laha mujidun wa huwa Allahu rabbul alamin. Sehingga jika tidak mungkin, ya, kesimpulannya, jika kita sudah memahami bahwasanya makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri atau ada begitu saja secara kebetulan, maka ta'ayyana, sudah pasti di sana ada pencipta yang menciptakan mereka seluruhnya, yaitu Allah Rabbul Alamin, Allah Rabb semesta alam. Baik, kita lanjutkan sedikit. Wa qad dzakara Allah taala hadzal dalil al-aqli wal burhan al-qat'i fi surah at-tur. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalil aqli ini, dalil yang didukung dengan akal sehat ini, di dalam surat Tur. Dalil aqli ini juga Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Tur. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-35 dari surat Tur, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah, ya, Allah bertanya dengan pertanyaan mengingkari, istifham ingkari, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa adanya pencipta, am humul khaliqun, ataukah mereka sendiri yang menciptakan diri-diri mereka sendiri? Ya'ni annahum lam yukhlaqu min ghairi khaliqin walahumul ladzina khalaqu anfusahum. Jadi sekali lagi Allah bertanya di sini adalah pertanyaan ingkari, ya, istifham ingkari dalam bentuk pengingkaran. Maksudnya adalah annahum lam yakhluqu au lam yukhlaqu min ghairi khaliqin. Ini menunjukkan bahwasanya mereka, yaitu para makhluk, tidaklah diciptakan tanpa ada pencipta. Pasti ada penciptanya. Walahumul ladzina khalaqu anfusahum, dan mereka, ya, mereka sendiri yakin bahwasanya diri-diri mereka sendiri bukanlah yang menciptakan mereka. Ya, mereka juga yakin, para makhluk juga yakin, ya, bahwasanya bukanlah mereka sendiri yang menciptakan diri-diri mereka sendiri. Fata'ayyana ayyakuna khaliquhum huwallahu tabaraka wa ta'ala. Sehingga menjadi pastilah bahwasanya pencipta mereka, pencipta para makhluk itu adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Walihad walihada lamma sami'a Jubair bin Mut'im, sehingga dikisahkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, mengisahkan kisah hidup beliau, ya, bagaimana beliau menjadi seorang mukmin yang awalnya beliau adalah seorang musyrik yang tidak beriman kepada Allah, tapi kemudian beriman kepada Allah. Bagaimana kisahnya disebutkan dalam hadis ini, yaitu ketika beliau Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra surat At-Tur, mendengar Rasulullah membaca surat Tur ini, ya. Fabalagha hadhil ayat, dan sampailah beliau Rasulullah pada ayat ini, ya, ayat yang ke-35 sampai yang ke-37. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa ada pencipta, ataukah mereka menciptakan diri-diri mereka sendiri? Ya, tentunya tidak. Am khalaqus samawati wal ard, ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Tentunya jawabannya tidak. Ya. Tidak ada yang mengklaim, ya, tidak ada yang bisa mengklaim bahwasanya seseorang bisa menciptakan langit dan bumi. Ya, tidak mungkin. Bala yukinun, bahkan mereka tidak yakin. Am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun. Apakah mereka memiliki perbendaharaan Rabb, perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala, am humul musaitirun, ataukah mereka adalah orang-orang yang berkuasa? Ya, tentunya juga tidak. Ya. Setiap manusia, setiap makhluk mengakui bahwasanya mereka memiliki kelemahan, ya. Mereka adalah makhluk yang lemah yang tidak berkuasa, ya, bahkan atas dirinya sendiri tidak berkuasa. Wa kana Jubair yauma idzin musyrikan. Ketika Jubair bin Mut'im mendengar Rasulullah membaca ayat ini, beliau masih musyrik ketika itu. Maka beliau berkata, kada qalbi ayyatira, seolah-olah hatiku terbang ketika membaca atau mendengar ayat ini. Wadzalika awwalu ma waqara al-imanu fi qalbi, dan itulah pertama kali iman masuk ke dalam hatiku, yaitu ketika mendengar ayat ini. Karena ayat ini mengajak kita untuk berpikir bahwasanya tidak mungkin alam semesta ini ada tanpa pencipta, ya. Dan pasti di sana ada pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, terakhir Syekh menyebutkan sebuah permisalan, ya. Wal nadrib matalan yuwaddihu dzalik. Kita akan berikan contoh yang lebih memperjelas hal ini. Fa innahu law haddatsaka syakhsun an qasrin musyayyadin, jika seseorang menyampaikan kepadamu, menceritakan kepadamu bahwasanya di sana ada qasr musyayyad, ada istana, ya, ada istana yang megah, dibangun megah. Ahatat bihi al-hadaik, ya, di sana ada istana, ya, ada istana yang mewah dan megah yang dikelilingi oleh kebun-kebun. Wajarat bainaha al-anhar, yang mengalir di sekitarnya sungai-sungai. Wa muli'a bil farsh wal asrah, dan dipenuhi dengan perabotan yang mewah dan dengan penghuni-penghuninya. Wa zuyyina bi anwa'iz zinah min muqawwimatihi wa mukammilatihi, dan istana tersebut dihias dengan berbagai macam hiasan yang menakjubkan dari berbagai unsur dan hal-hal yang menjadikannya sempurna. Wa qala laka, tapi orang yang menceritakan kepadamu tadi, yang menceritakan kepadamu tentang adanya istana tadi, menyatakan atau mengatakan, inna hadzal qasra wa ma fihi min kamalin qad awjada nafsahu aw wajada hakadha sadafatan biduni mujid. Tapi kemudian yang menceritakan kepadamu tentang adanya istana ini menyatakan, istana dan apa yang ada di dalamnya, istana dan isinya ini menciptakan dirinya sendiri, ya. Tidak ada yang membuatnya, tapi dia membuat dirinya sendiri, mengadakan dirinya sendiri. Awujidaha kada sodafatan, atau istana ini ada begitu saja secara kebetulan, tanpa ada yang membangunnya, tanpa ada yang mengisi perabotannya, ya. Maka la badarta ila ingkari dzalika wa takdzibi, maka engkau akan bersegera untuk mengingkarinya dan mendustakannya, ya. Karena tidak mungkin sebuah istana yang megah yang mewah tadi ada begitu saja menciptakan dirinya sendiri, atau ada begitu saja secara kebetulan, tidak mungkin. Maka ketika kita mendengar hal ini, pasti kita akan mengingkarinya dan mendustakannya. Wa adatta hadithahu safahan minal qaul, dan kita akan menganggap dia, ya, adalah orang yang kurang berakal, ya. Orang yang kurang berakal, ucapannya adalah ucapan orang-orang yang kurang akalnya. Afayajuzu ba'da dzalika ay yakuna hadzal kaun alwasi' bi ardihi wa sama'ihi wa aflakihi wa ahwalihi wa nizamihi albadi' albahir qad awjada nafsahu aw wujida sadafatan biduni mujid. Ya, kalau kita paham betul bahasanya, tidak mungkin istana yang mewah tadi, yang megah tadi ada begitu saja tanpa ada yang membangunnya, ya, atau ada begitu saja secara kebetulan, ya. Maka lebih-lebih lagi alam semesta ini yang lebih sulit, ya, yang lebih besar penciptaannya, baik buminya, langitnya, ya, kemudian tata suryanya, matahari, bulan dan bintang, dan pengaturan yang sangat menakjubkan dari alam semesta ini, menunjukkan kepada kita bahwasanya tidak mungkin alam semesta ini menciptakan dirinya sendiri atau ada begitu saja secara kebetulan tanpa ada yang menciptakan. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.